Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di bahasan untuk ayat surat Ali Imran 113 sampai 115 dari Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak. Yaitu firman Allah, laisu sawa'a, tidaklah sama semua maka ahli kitab, itu tidaklah seluruhnya sama. Ada yang min ahli kitab bi ummatun qa'imatu yatluna ayatillah, di antara ahli kitab ada sekelompok orang yang berdiri membaca ayat-ayat Allah di waktu malam, wahum yasjudun, dan mereka bersujud. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka beriman pada Allah dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa yusari'una fil khairat, dan bersegera dalam kebaikan. Wa ulaika minas salihin, orang yang memenuhi kriteria di atas itulah orang-orang yang bagian dari orang-orang yang saleh. Wa ma yaf'alu min khairin, dan semua kebaikan yang mereka lakukan, fala yukfaruhu, maka tidak akan diingkari. Maka ayat ini memuji sejumlah ahli kitab yang memiliki sejumlah sifat, dan mereka adalah ahli kitab yang tulus dalam beramal, dan mereka adalah orang yang kemarin kita bahas, mereka adalah orang yang beriman dengan nabinya, kemudian beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga untuk mereka pahala dua kali lipat. Kemudian penulis katakan, wa syahid fi qawlihi, dan yang jadi dalil adalah firman Allah Ta'ala, mereka membaca ayat-ayat Allah di waktu malam dan mereka bersujud. Hadza fil hathu, maka dalam ayat ini terdapat dorongan untuk melakukan qiyamul lail, untuk tilawatil Quran, untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan dan yang lainnya. Karena Allah madaha, memuji pelakunya dan menyanjung mereka. Dan Allah janjikan untuk mereka balasan dan ganjaran yang banyak. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka beriman pada Allah dan hari akhir. Karena amal jika tidak berdasarkan iman dan yakin, maka itu adalah amal yang tidak manfaat untuk pelakunya. Karena yang jadi ibrah, jadi tolak ukur, bukanlah fi suratil amal, adalah bentuk lahiriah dari amal. Walau seandainya seorang itu sholat di waktu malam dan puasa di siang hari, al-ibratu, maka yang jadi tolak ukur bukanlah tampilan lahiriah dari amal. Namun yang jadi tolak ukur adalah niat, maksud, dan tujuan. Maka mereka-mereka tidaklah memiliki hatfun tujuan kecuali taat kepada Allah subhanahu dan mendapatkan ridhonya serta mendapatkan pemuliaan darinya. Famangkanat hadihi sifatuhu, maka siapa saja yang seperti ini sifatnya, fa innahu yadkhulu fi hadzal madah, maka dia termasuk dalam pujian ini dan sanjungan ini. Tsumma aidan, Kemudian amal mereka tidaklah terbatas hanya untuk kepentingan mereka, bal yata'adda ila khairihim, bahkan amal tersebut manfaatnya melebar kepada orang lain dengan mereka melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, karena mereka menginginkan linas, untuk orang lain, kebaikan yang mereka inginkan untuk diri mereka sendiri, dan kemungkaran tidaklah diragukan kalau dia adalah syarun, satu hal yang buruk, maka mereka melarang kemungkaran. Mereka menjauhinya dengan diri mereka dan mereka larang saudara-saudara mereka untuk melakukannya, karena mereka menginginkan untuk saudaranya apa yang mereka inginkan untuk diri mereka sendiri. Fal mu'min, maka mu'min yang baik layak tasir tidaklah membatasi diri untuk dirinya sendiri, namun juga memberikan manfaat kepada orang lain. Bahkan itu adalah syarat supaya terbebas dari kerugian. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Asr, bahasanya orang itu terbebas dari kerugian manakala memperbaiki diri sendiri dengan iman dan amal soleh, dan memperbaiki orang lain dengan berusaha untuk punya peran dalam memperbaiki orang lain dengan tawassau bil haq dan tawassau bis sabr. Fa'idha ra'a, maka jika dia lihat alaihim dararan, ada bahaya yang menimpa saudaranya sesama muslim, maka dia peringatkan orang tersebut darinya, dia perintahkan hal yang ma'ruf. Dan yang namanya ma'ruf adalah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena inilah kebaikan yang murni, kebaikan dan yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ya, maka orang-orang yang Allah sanjung, orang-orang yang Allah puji di surat Ali Imran, mereka adalah orang yang gemar membaca ayat-ayat Allah ana al-lail di waktu malam. Maka ayat ini Ali Imran 113 menunjukkan fadilah atau keutamaan membaca Al-Quran, membaca kitab Allah di malam hari. Qa'imatu yatsluna ayatillahi ana al-lail. Ya, mereka berdiri membaca ayat-ayat Allah ana al-lail di waktu malam. Ya, maka di antara waktu yang dianjurkan atau disarankan, waktu yang terpuji untuk membaca ayat-ayat Allah adalah malam hari. Wahum yasjudun, dan terlebih-lebih lagi membaca Al-Quran tersebut di malam hari tadi dikerjakan dalam keadaan sholat. Ya, dan di dunia menghafal Al-Quran, maka hafalan yang mutqin itu adalah hafalan yang dibaca, yang mampu dibaca oleh seorang penghafal Al-Quran di sholat malamnya. Ya, dan di sholatnya secara umum dan sholat malamnya secara khusus. Oh, itu berarti hafalannya sudah jadi, bisa dibaca di waktu sholat. Kalau belum bisa dibaca di waktu sholat, ya, maka hafalannya itu belum kokoh. Ya, hafalannya belum kokoh, masih sebentar nanti lihat mushaf. Ya, cuma baru kemudian dapat berapa ayat lihat mushaf lagi. Ya, itu belum kokoh. Dan mereka beriman pada Allah dan hari akhir, ya, ini merupakan landasan agar semua amal itu bermanfaat. Dan mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang tadi dikatakan ini adalah amal yang manfaatnya melebar untuk orang lain. Maka tentu amal itu ada dua macam. Ada amal yang manfaatnya terbatas untuk pelakunya. Misalnya sholat, baca Al-Quran, berzikir, puasa. Maka itu amal yang manfaatnya terbatas pada pelakunya. Dan ada man amal-amal yang manfaatnya melebar kepada orang lain, mengajar, amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah. Ini amal-amal yang manfaatnya melebar untuk orang lain. Dan dalam masalah ini terdapat kaidah bahasanya amal yang muta'adi, amal yang manfaatnya melebar untuk orang lain secara umum lebih afdal, secara global lebih afdal daripada amal yang manfaatnya terbatas untuk diri sendiri. Maka manakah yang lebih afdal, dan sholat sunnah ataukah ngajarkan ilmu meskipun itu ilmu yang hukumnya sunnah, sama-sama sunnah. Ini ilmunya sunnah, sholatnya juga sunnah. Ya, maka manakah lebih afdal? Jawabannya adalah ilmu. Karena mengajarkan ilmu meskipun hukumnya sunnah, manfaatnya melebar untuk orang lain, tidak hanya terbatas pada pada pelaku. Dan berkaitan dengan masalah satu hal yang baik, tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran di malam hari, maka tilawah Al-Quran itu ada dua macam. Yang pertama adalah tilawah lafziyah, adalah tilawah dalam artian membaca teksnya, membaca redaksinya. Kemudian yang kedua adalah tilawah hukmiyah. Karena perlu diketahui bahasanya tilawah diambil dari kata-kata tala yatlu, dan tala yatlu salah satu maknanya adalah mengikuti. Ini salah satu maknanya adalah mengikuti. Wal qamari idza talaha, dan rembulan idza talaha, jika mengikuti matahari. Oleh karena itu maka ada tilawah jenis yang kedua, tilawah hukmiyah. Tilawah di sini maknanya mengikuti, bukan membaca. Kalau tilawah lafziyah artinya membaca lafaz, tilawahnya artinya membaca. Ya, kalau tilawah hukmiyah, tilawahnya artinya mengikuti, mengikuti hukumnya, mengikuti hukum-hukum Al-Quran. Ya, maka mengikuti isinya Al-Quran, isi Al-Quran diikuti, diikuti berarti diamalkan. Kemudian famin sifatil mu'minin, maka diantara sifat orang-orang yang beriman, baik dari umat terdahulu ataupun umat ini, min a'zami sifatim, sifat mereka yang terpenting adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Fal insan alladzi la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil mungkar, maka seorang yang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, walau kana huwa salihan, meskipun dia adalah orang yang saleh, pada dirinya terdapat padanya kekurangan yang besar. Waqad la yakunu indahu imanon, dan boleh jadi tidak ada iman pada dirinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran, maka siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu, ndaklah dia mengubahnya dengan tangannya jika dia tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu dengan hatinya. Dan yang dimaksud dengan mengubah dengan hati adalah benci dan meninggalkan tempat tempat terjadinya hal tersebut. Ya, benci dan meninggalkannya dan tidak menikmatinya. Wadzalika ataful iman, dan ini adalah iman yang paling rendah. Membenci dengan hati adalah iman yang paling rendah. Artinya cabang iman yang paling rendah di bab taghyirul mungkar, mengubah kemungkaran, adalah pengingkaran atau mengubah kemungkaran dengan hati. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Dan tidak ada di sebalik hal tersebut iman meskipun sebiji sawi. Namun ketika ada orang yang dalam satu perkara dia hanya bisa mengingkari dengan hati, maka ini tidaklah menunjukkan secara keseluruhan dia adalah orang yang lemah iman. Namun dia adalah orang yang memiliki cabang iman yang paling rendah di bab mengubah kemungkaran. Di bab, di cabang iman mengubah kemungkaran, dia posisinya paling rendah. Bisanya cuma tahap yang paling rendah, mengubah dengan hati. Sedangkan cabang iman itu banyak. Ada cabang iman sholat, ada cabang iman puasa, cabang iman zakat, dan seterusnya. Maka lemah di satu cabang, lemah di satu cabang iman, itu bukan berarti pasti kemudian kesimpulannya secara keseluruhan dia adalah lemah iman. Dia cuma lemah iman di satu cabang iman. Nah, kalau di cabang iman yang lain dia kuat, dia kuat, dia kuat, kesimpulannya ya tetap rankingnya masih tinggi, kan? Ini kan seperti rapot, ya. Itu seperti rapot, ya. Ada pelajaran, ada cabang-cabang nilai. Ya. Dia rendah di matematika. Apakah kemudian mesti rankingnya rendah? Oh, ternyata enggak. Dia di ya, di pelajaran yang lain, fisika, biologi, apa-apa nilainya tinggi-tinggi. Kemudian kesimpulannya, Pak, ranking 1. Nah, kesimpulannya ranking 1. Padahal dia paling rendah di dinilai matematikanya dari seluruh kawan-kawannya. Alhamdulillah dia nilainya maksimal, maksimal, maksimal, maksimal. Kesimpulannya ternyata, Pak, dia yang ranking 1. Dia ternyata yang paling tinggi. Maka demikian juga iman punya cabang-cabang. Dan di antara cabang iman adalah taghyirul mungkar. Dan di cabang iman taghyirul mungkar ada beberapa kelas, ada beberapa level. Level yang paling rendah adalah ingkarul mungkar dengan hati. Nah, sebagian orang ketika membaca hadis ini kemudian disimpulkan bahasanya orang yang mengubah kemungkaran dengan hati, yang ketika melihat kemungkaran itu bisanya cuma dengan hati, dia adalah orang yang lemah iman. Ini bahas orangnya. Dianggap lemah iman, dia adalah orang yang lemah iman. Fawadda'iful iman. Padahal yang Nabi katakan, dzalika, hal tersebut di bab ini, dia adalah ataful iman. Adalah bentuk cabang iman yang paling rendah. Nah, ini kesimpulan yang keliru. Karena ketika orang itu punya nilai rendah di satu mata kuliah, di satu mata pelajaran, maka itu belum tentu kemudian secara kesimpulan global dia adalah orang yang rendah. Dan berkenaan dengan, dan tidak ada di balik hal tersebut terdapat iman meskipun seberat biji sawi, maka terdapat perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala yang diketup oleh Syekh Ibn Taimin di kitab beliau tentang fawaid, ya, kumpulan fawaidnya Syekh Ibn Taimin, beliau punya kumpulan fawaid. Kalau Ibnul Qayyim, kitab fawaidnya ada dua, ada Al-Fawaid, kemudian ada Badai Al-Fawaid, fawaid satu jilid tipis, kemudian Badai Fawaid tiga jilid tebal. Ya, kemarin kita pernah kutipkan perkataan Ibnu Sa'di di kitabnya Kumpulan Fawaid. Ya, maka Syekh Ibnu Utsaimin juga punya kitab Kumpulan Fawaid, baca buku, ada yang bagus dan semacam itu beliau kumpulkan jadi buku, ya, buku fawaid. Judulnya Al-Muntaqa min Faraidul Fawaid. Ada kutipan perkataan Syekhul Islam Taimiyah di sini di halaman yang ketujuh. Waqad qala Syekh rahimallah, Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala mengatakan, "Inna man taraka inkara kulli munkarin bi qalbihi fa huwa kafir." Maka orang yang tidak memiliki pengingkaran dengan hati untuk semua kemungkaran, fawa kafir, maka tentu dia adalah orang yang kafir. Semua kemungkaran, dia tidak ada punya rasa benci. Tidak ada di hatinya rasa benci. Maka beliau syaratkan seluruh. Apapun kelakuan orang yang ada di depannya, dia ya, biasa aja. Tidak ada rasa benci. Fawa kafir, maka dia adalah orang yang kafir. Kembali ke majelis syair Ramadan Al-Mubarak, falladzi la ya'muru bil ma'ruf, maka orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuannya, hatta walau bi qalbi, meskipun dengan hatinya, tidak ada pada hatinya iman. Fal mu'min, maka orang yang beriman tidak boleh tidak harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuannya. Maka hadis Abu Sa'id atau hadis riwayat Muslim di atas dalil bahasanya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu hasabal istita'ah, sesuai dengan kemampuannya. Dan yang dimaksud dengan istita'ah itu bukan adalah istita'ah di sini adalah istita'ah syar'iyah. Istita'ah kemampuan menurut pandangan syariat, bukan istita'ah dalam artian kemampuan fisik. Maka ada kemudian pencuri yang kemudian mencurinya sudah sampai nisab untuk potong tangan. Maka kalau cuma untuk potong tangannya saya mampu, padahal saya rakyat jelata. Padahal saya rakyat jelata, saya punya kemampuan untuk potong tangannya. Tangannya saya potong. Nah, apakah itu berarti saya punya kemampuan untuk tahrirul mungkar dengan secara fisik untuk motong tangannya? Jawabnya enggak, saya enggak punya kemampuan. Karena menurut syariat, saya dinilai sebagai orang yang tidak punya kemampuan. Syariat mengatakan Anda tidak punya kemampuan karena Anda tidak punya otoritas dalam masalah ini. Anda tidak punya otoritas, tidak punya kewenangan dalam masalah ini. Nangkap pencuri kemudian motong tangannya, Anda punya otoritas. Oleh karena itu istita'ah di sini maknanya bukanlah istita'ah fisik. Saya bisa. Ya dah, siapa pencurinya? Tak cari. Ketemu, sambil bawa pisau, tak potong tangannya. Habis itu tinggal pergi. Maka istita'ah di sini adalah istita'ah syar'iyah. Istita'ah dari sudut pandang syariat. Bukan istita'ah berdasarkan kemampuan fisik. Ya, fa idza kana yastawi indahu, maka jika sama menurutnya kebaikan dan kejelekan, sama menurutnya mukmin dan kafir, sama menurutnya orang-orang yang jahat dan orang-orang yang pilihan, dan dia mengatakan dia punya prinsip manusia itu merdeka dengan pilihan-pilihannya, dengan perbuatannya, Ma'alayya ila min nafsi. Saya tidak punya tanggung jawab kecuali ngurusi diri saya sendiri. Maka orang yang punya prinsip semacam ini, terserah orang. Saya tidak punya, ya, tidak punya, kemudian saya tidak akan ngurusi orang lain. Karena manusia itu merdeka, bebas. Hadza laisa bimumin. Semacam ini bukanlah orang yang beriman. Dia bukanlah orang yang punya kecemburuan karena Allah Azza wa Jal. Dia tidaklah orang yang menginginkan kebaikan untuk masyarakat, untuk komunitasnya. Wa hadza laisa bimumin. Ini bukanlah orang yang beriman, tidak ada di balik hal tersebut dari iman meskipun seberat biji sawi. Wayusari'una fil khairat, dan mereka orang-orang yang Allah puji dan yang Allah katakan minas salihin, termasuk dalam rombongan orang-orang saleh, adalah orang yang punya sifat. Maka ciri orang yang saleh adalah punya sifat yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan. Maka di antara sifat mereka, daiman mereka itu selalu bersama al-awail yang pertama dalam setiap ketaatan. Maka ada jumbait, mereka itu adalah di sob yang pertama di masjid, baik dalam salat Jumat ataupun jamaah. Kenapa mereka di sob yang pertama? Karena mereka datang sebelum adzan atau setelah adzan. Wala tafutum, dan tidaklah mereka selalu kehilangan salat di sob yang awal. Maka sob awal yang terpuji itu bukan semata-mata sob awal karena kecerdasan cari jalan, karena kepandian, kemudian wah terus bisa depan sendiri. Namun sob awal yang terpuji itu adalah karena tabkir, karena berpagi-pagi dan bersegera untuk datang, karena yusari'una fil khairat. Nah, yusari'una fil khairat. Kalau kemudian masjidnya, sopnya panjang, maskam UGM atau kemudian maskam UII, datang pas komat juga dapat sop awal. Datang pas komat atau bahkan habis komat saja masih dapat sop awal. Ya. Maka pujian untuk sholat di sob awal itu bukan murni semata-mata sob awal. Namun dapat sob awal karena yusari'una fil khairat. Mendapatkan sob awal karena yusari'una fil khairat, karena bersegera dalam kebaikan. Karena bersegera dalam kebaikan, karena tabkir, karena datangnya berpagi-pagi, karena datangnya bersegera untuk datang. Ya, bukan kemudian sob awal karena panjangnya sob, ya, sehingga masbuk dapat rakaat terakhir pun masih di sob awal. Atau karena kemudian pinter kemudian cari jalan. Ya, bukan murni karena hal tersebut. Ya, namun sob awal tersebut babnya itu masuk dalam bab yusari'una fil khairat. Bab sob awal itu bab pembahasan tentang sob awal itu bagian dari yusari'una fil khairat. Masalah bersegera melakukan kebaikan. Maka orang yang datangnya kemudian akhir-akhir, non kemudian dapatkan sob awal, ya itu ada keutamaannya, ya. Karena memang mengatur sob itu atimu sofal awal fal awal, ya. Kaidah dalam menata sob yang pertama terlebih dahulu penuh, baru kemudian sob selanjutnya, baru sob selanjutnya. Namun apakah termasuk kemudian dapatkan pahala sob awal sebagaimana yang Nabi katakan, seandainya orang itu tahu pahalanya maka akan datang secara merangkak? Jawabannya bukan. Karena seandainya orang itu tahu pahala shaf awal, maka mereka akan datang sambil meraka. Maka shaf awal di situ adalah shaf awal dalam frame yusari'una fil khairat. Hadza minal musara'a fil khairat. Nah, ini berada di shaf awal itu adalah bab bagian dari al-musara'a fil khairat, bersegera dalam kebaikan, bukan babnya kecerdasan untuk cari shaf awal. Amal ladzi yata'akhkhar. Nah, kebalikan dari orang yang dapat shaf awal itu yata'akhkhar. Kebalikan dari orang yang mendapatkan shaf awal itu kebalikannya apa? Kata beliau, yata'akhkhar. Datangnya telat. Itu kebalikan dari shaf awal. Kebalikan shaf awal itu ya ta'akhir. Datang sholatnya telat. Maka kebalikan dari keutamaan shaf awal bukan kemudian shaf dua, shaf tiga. Bukan. Namun kebalikan dari keutamaan shaf awal adalah ya ta'akhir. Telah telat datang. Amal ladzi ta'akhkhar. Adapun kebalikan dari orang yang mendapatkan shaf awal, yaitu orang yang datangnya telat, wa yatakhallab, bahkan tidak datang. Nah. Wa yafutu ba'du salati, bahkan enggak salat. Bahkan tidak salat di sebagian salat, artinya bolong-bolong. Au tafutu kullu salati, atau bahkan sama sekali enggak salat. Walajilal mutaakhir, maka orang yang tidaklah datang ke masjid untuk salat berjamaah kecuali terlambat, hadza laisa minal musari'ina fil khairat. Maka dia bukanlah termasuk orang yang bersegera dalam kebaikan. Hadza mutakhallif, inilah orang yang tertinggal dari kebaikan. Wa huwa ala khatarin 'adzimin. Dan dia berada dalam bahaya yang besar. Yatakhallab wa yatakhallaf. Maka tidak berangkat untuk ke masjid untuk salat, wa fi nihayah yatruku salata. Maka nanti ini bisa berbahaya besar, nanti kemudian lama-lama dia tidak salat. Kenapa? Karena setan itu menyesatkan manusia setahap demi setahap. Dulunya dia rajin sholat, minal musari'ini fil khairat. Rajin kemudian datang awal, kemudian dibuat untuk datang telat. Setelah datang telat, kemudian dibuat untuk kemudian enggak berjamaah. Lama enggak berjamaah, akhirnya malah sholat. Fal khataru adzimun, maka bahayanya sangat besar. Maka bersegera dalam kebaikan adalah sifat ahli iman, sifat orang yang beriman. Artinya orang beriman yang bersegera dalam kebaikan adalah orang yang selalu energik fil khair, untuk hal yang baik-baik. Daiman yakunu huwal awal, selalu dia adalah yang pertama dalam semua kebaikan. Baik itu kebaikan dalam bentuk sholat, kebaikan dalam bentuk puasa, kebaikan dalam bentuk jihad fisabilillah, kebaikan dalam masalah bersedekah. In kana fi ayyi amalin, maka di semua amal kebaikan Anda jumpai dia adalah orang yang bersegera. Tidak yata'akhar, tidak terlambat, wa yatabata', dan tidak kemudian lamban, wala yatakasal, tidak pula malas. Dan perlu diketahui bahasanya takasul, bahasanya malas anil khair, malas untuk melakukan kebaikan adalah min alamatil munafiqin, di antara tanda orang munafik. Wa idza qamu ila salati qamu kusala, karena sifat orang munafik Allah katakan di surat An-Nisa, jika mereka berdiri untuk salat maka berdirinya malas. Wala ya, di ayat yang lain, wala ya'tuna salata illa wahum kusala, mereka tidaklah mendatangi salat kecuali malas. Wala yunfikuna illa wahum karihun, dan mereka tidaklah berinfak kecuali mereka benci sebenarnya, mereka tidak suka, tidak ingin berinfak. Di ayat yang lain tentang orang munafik, Allah katakan wa yaqbiduna aydiyahum, mereka genggam tangan mereka, yaitu tidak mau berinfak. Mereka genggam ani sedekah, tidak mau bersedekah. La yatasaddaquna, mereka berat untuk bersedekah, adalah sifat orang munafik. Maka mukmin yang sejati, mukmin yang berkualitas, daiman mereka selalu adalah orang yang bersegera dalam kebaikan, bukan orang yang malas, bukan orang yang tertinggal dari kebaikan. Faidha hasala minhum musa'ada, maka jika mereka terjadi satu kondisi yang menuntut untuk membantu, lil muhtajin, orang-orang yang membutuhkan bantuan, mangkubin, orang-orang yang tertimpa bencana, baik bencana alam atau yang lain, maka dia orang yang bersegera dalam kebaikan ini, fa inna yakunu lahum musyarakah, maka dia punya partisipasi atau saham untuk menolongnya, fi najdati untuk membantunya, fi i'anati untuk menolongnya. Dan yang paling minimal, meskipun dia hanya bisa menolong dengan doanya untuk saudaranya kaum muslimin, namun dia tetap punya kepedulian. Ya, dia tetap mikirkan saudaranya meskipun hanya bisa memikirkannya dalam doa. Maka orang yang beriman, yang betul-betul berkualitas imannya, ya ta'alam li alami, merasa sakit ketika orang yang beriman itu merasa sakit, sebagaimana gembira dengan hal-hal yang menggembirakan mereka. Karena kaum muslimin bagikan satu badan, jika salah satu utwan anggota badan itu sakit, tada'a, maka yang lain, semua anggota badan yang lain tada'a, saling menyeru, saling memanggil untuk berpartisipasi, bisahar dengan tidak bisa tidur di malam hari, walhumma dan demam. Maka seorang mukmin itu bersama mukmin yang lain gembira karena hal-hal yang membuat mereka gembira, senang karena hal-hal yang membuat mereka senang, sedih dan sakit karena hal-hal yang membuat mereka sedih dan sakit. Maka jika dia lihat, dia ketahui pada sebagiannya terdapat naqsan fiddin, ya, kekurangan dalam masalah agama, keteledoran dalam masalah agama, badara fi ahnatihi, maka dia adalah bersegera untuk membantunya agar bisa memperbaiki kekurangan tersebut, ta'limihi, mengajarinya jika memungkinkan dan punya jalan, punya akses untuk mengajarinya, dan mengingatkannya, membantunya dengan hikmah, nasihat yang baik, dengan lembut-lembut, wal mu'akhah, dan penuh persaudaraan. Demikian sifat orang yang beriman. Ketika melihat saudaranya punya kekurangan dari sisi agama, meninggalkan sebagian larangan agama, ya, minum dengan tangan kiri misalnya, maka yang dipikirkan bagaimana menasihatinya, dan bukan menyebarluaskan beritanya. Ya. Ya, bukan menyebarluaskan beritanya, namun bagaimanakah memikirkan, bagaimanakah menasihatinya jika punya akses untuk bisa dan punya kemampuan untuk menasihatinya. Amal adiyatah itu, adapun orang yang menjadikan ketergelinciran kaum muslimin, baik dia punya jabatan ataupun tidak punya jabatan, dia jadikan sebagai matiyatan kendaraan, litanakusihim, untuk melecehkan mereka, untuk mengejek mereka, wal kalam bihim fil majalis, dan membicarakan mereka di berbagai majlis, baik majlis dunia nyata ataupun dunia maya. Nah, watangkis, kemudian melecehkan mereka, ta'yir, kemudian menjelek-jelekkan mereka. Hada minal munafiqin, maka ini adalah sifat orang munafik. Ada berita tentang satu kejelekan, kemudian disebar-sebarkan. Disebar luaskan sehingga semua orang tahu, oh si fulan minum sambil berdiri pakai tangan kiri. Disebar-sebarkan. Maka ini diantara kelakuan orang munafik. Innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahisatu fil ladina amanu. Maksudnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya fahisatu, berita kejelekan, fil ladina amanu, di tengah-tengah masyarakat. Ya, orang-orang yang beriman, lahum adabun alim, untuknya siksaan yang pedih. Maka siksaan yang pedih Allah ancamkan, Allah tujukan kepada orang yang menginginkan. Bagaimanakah dengan orang yang melakukannya? Ya, ini ada berita jelek, berita buruk, dan disebar, sebarkan. Dia ingin agar tersebar merata. Maka Allah katakan untuk mereka siksaan yang pedih. Faladhi yatanaddar, maka orang yang menyelidik-nyelidiki bi'atharatil muslimin, ketergelinciran kaum muslimin, dan mencari-carinya dengan mengatakan fulan melakukan demikian, fulan melakukan demikian, al-amir fulani, pangeran fulan, itu melakukan demikian, ar-ra'is al-fulani, presiden fulan, berbuat demikian, minum dengan tangan kiri sambil berdiri lagi. Maka kemudian walaysa lahum hammun, dan dia tidak punya apa yang dipikirkan, illa yabahaz, kecuali mencari-cari ma'ayib, aib orang, kejelekan orang, naqais, kekurangan orang. Hada min sifatil munafiqin. Maka ini sifatnya orang munafik. Wal'iyadu billah. Orang yang gembira dengan kesalahan kaum muslimin. Ketika ada orang itu berbuat salah, ketika kemudian seorang muslim itu punya perkataan yang salah, keceplosan, sabkul lisan, ngomong kemudian kurang terkontrol, kemudian keluar kata-kata yang salah, maka gembira, si fulan salah. Lalu karena demikian gembiranya, maka dia share seluas-luasnya. Maka bergembira. Dia dengan bangganya. Wa yushayyi'unaha atau yushi'unaha, dan menyebarluaskannya, kemudian yufakhim, membesar-besarkannya, bahkan kemudian membumbuinya dengan dusta, bahkan kathiran, banyak dari dusta. Wa in za'mu, meskipun mereka beranggap itu bagian dari ingkarul munkar, fa huwa a'dham mimma angkaruhu, maka ketahuilah bahasanya kesalahan yang dia lakukan dengan melakukan hal-hal di atas, dengan cari-cari kesalahan orang, dengan gembira dengan kesalahan orang, pakai kain ihramnya salah, kan? Pakai kain ihramnya salah, kemudian disebarkan, itu akan kabar gembira yang membahagiakan. Maka dan dia anggap itu adalah bagian dari ingkarul munkar, fa huwa a'dham mimma angkaruhu, maka perbuatannya tersebut a'dham, lebih jelek daripada kemungkaran yang hendak mereka ingkari. Amal mu'minun, adapun orang yang beriman, maka dia menutupi kekurangan saudaranya, namun bukanlah makna menutupi adalah diam, namun berusaha untuk menasihatinya dengan cara-cara yang bijak, dengan bentuk kemudian nasihat tersebut sir, tidak terang-terangan antara dia dengan pelaku kesalahan. Dia sampaikan kepada mereka nasihat secara siriyah, diam-diam, biayi tarikin kana, dengan jalan manapun yang memungkinkan, dengan hikmah, nasihat yang baik, dan perdebatan dengan cara yang lebih baik. Karena mereka menginginkan perbaikan dan bukan merusak. Inilah di antara sifat orang-orang yang beriman. Bahkan Allah jadikan ini adalah sifat dan syarat untuk bisa disebut orang yang saleh. Mereka adalah rajin membaca ayat-ayat Allah, tiup malam hari, beriman pada Allah dan hari akhir, amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta mereka adalah orang yang bersegera dalam kebaikan. Allah katakan wa ulaika minas salihin. Orang yang memenuhi kriteria di atas itulah orang yang tergolong orang yang saleh. Maka kalau rajin masbuk itu jangan kira kalau dirinya sudah orang saleh. Nah, kalau rajinnya rajin masbuk, nah, itu jangan dianggap wah saya sudah saleh karena jenggotnya sudah panjang. Nah, padahal rajin masbuk. Nah, maka jangan kira itu adalah ya, menganggap dan merasa dirinya telah sampai kepada derajat sholat, padahal dia tidak memenuhi kriteria orang sholat. Kata Allah, kriteria orang yang sholat wa yusari'una fil khairat adalah orang yang bersegera dalam kebaikan. Wa ulaika minas salihin, itulah kriteria orang yang salihin. Nas'alullah ayyaj'alana wa iyyakum minhum bimannihi wa karami. Semoga Allah jadikan kita semua adalah bagian dari mereka dengan anugerahnya dan kemurahannya. Wa sallallahu sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kemudian selanjutnya bab yang ke-23, fitabaqatil mu'minin, tingkatan orang-orang yang beriman. Alhamdulillahirrabbilalamin wa salatu wassalam ala nabina Muhammadin. Allah Ta'ala berfirman di surat Fatir ayat yang ke-32 dan 33, kemudian kami wariskan kitab suci kepada manusia-manusia pilihan kami di antara hamba-hamba kami. Faminum, maka di antara mereka, maka manusia-manusia pilihan kami tadi ada tiga macam. Di antara mereka yang pertama zalimun li nafsihi, ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua waminhum muqtasid, orang yang pertengahan. Kemudian yang ketiga, sabiqun bil khairat, orang yang terdepan dalam kebaikan. Bi'idnillah, dengan izin Allah. Dzalika wal fatul kabir, itulah karunia yang besar. Untuk mereka jannatu adnin, surga-surga yang itu menjadi tempat domisili mereka. Yadkhulunaha, mereka memasukinya. Yuhallawna fiha, mereka diberi perhiasan fiha di dalam surga. Min asawira, berupa gelang-gelang. Min dahabin, dari emas. Walu'lu'a, dan permata. Walibasuhum, dan pakaian penduduk surga. Fiha, di dalam surga. Harirun, adalah sutra. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini bahasanya Allah wariskan Al-Quran ini, yaitu Allah berikan Al-Quran Al-Azim, Al-Quran yang agung. Allah wariskan kepada orang-orang yang Allah pilih. Allah pilih mereka, wahum hadil ummah. Yang dimaksud dengan manusia-manusia pilihan, hamba-hamba Allah yang pilihan adalah umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadil ummatu, maka umat ini, umat Muhammad adalah khiyarul umam, adalah umat yang terbaik sebagaimana yang Allah katakan di surat Ali Imran, kalian adalah sebaik-baik umat yang dimunculkan untuk manusia. Demikian juga firman Allah di surat Al-Baqarah, wa kadzalika, dan demikian kami jadikan kalian ummatan wasata. Wasata maknanya udulan khiyaran. Manusia-manusia yang terpercaya, yang bagus agamanya, khiyaran, yaitu manusia-manusia pilihan. Sehingga berarti terdapat tiga ayat Al-Quran yang menunjukkan kalau umat Muhammad adalah umat terbaik. Ya, terdapat tiga ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahasa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbaik. Pertama Ali Imran 110, kemudian Al-Baqarah 143, kemudian Fatir ayat yang ke-32. Alladzina astafaina min ibadina, hamba-hamba pilihan kami. Ya, tiga ayat ini semuanya punya konten yang sama, menunjukkan bahasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia-manusia pilihan Allah. Litakunu syuhada, supaya kalian itu jadi saksi atas manusia, dan supaya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi saksi atas kalian. Maka kembali ke Fatir ayat yang ke-32, maka ini dalil menunjukkan istimewanya umat Muhammad dan bahasanya Allah memilih umat Muhammad. Wadhalika, dan hal tersebut liman berlaku untuk orang yang bersifat dengan sifat umat Muhammad. Sifatnya adalah beriman pada Allah dan Rasulnya dan melakukan berbagai macam amal soleh dan meninggalkan berbagai macam amal yang haram. Adapun orang yang mengaku-ngaku bagian dari umat Muhammad namun dia menyelisihi mahya alaih sifat umat Muhammad, menyelisihi kandungan Al-Quran dan Sunnah, maka pengakuannya tidaklah manfaat. Maka status umat terbaik ini hanya berlaku untuk orang yang betul-betul bersifat dengan sifat umat Muhammad, istiqomah di atas akidah umat Muhammad, ibadahnya dan jalannya. Maka itulah orang yang termasuk bagian dari umat ini. Kemudian Allah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tiga bagian, tiga kategori. Yang pertama adalah zalimun linafsihi atau zalimin linafsihi, yang zalim terhadap dirinya sendiri. Itulah orang yang melakukan maksiat non tidak sampai derajat kemusyrikan yang membatalkan iman. Kalau yang dia lakukan adalah kemusyrikan atau kekafiran pembatal iman, tentu dia bukan lagi bagian dari umat Muhammad. Maka disyaratkan duna syirki, kemaksiatannya tidak sampai derajat kemusyrikan. Kemudian umat Muhammad, kategori yang kedua adalah muktasid. Itulah orang yang semangat untuk melaksanakan yang wajib, semangat untuk meninggalkan yang haram, non terkadang melakukan sebagian yang makruh, meninggalkan sebagian yang mustahab. Kemudian yang ketiga yang terbaik, sabiqun bil khairat, orang-orang yang bersegera dan terdepan dalam kebaikan. Maka kelompok yang ketiga adalah a'la darajat, adalah kelompok yang paling tinggi derajatnya. Karena orang yang sabiqun bil khairat, maka Allah katakan di tentang nasib mereka atau tentang nasib mereka di akhirat, di ayat yang lain di surat Al-Waqi'ah, wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Maka asabiquna sabiqun ulaika, mereka itu adalah al-muqarrabun, orang-orang yang dekat atau didekatkan di sisi Allah. Fi jannatin na'im, di surga-surga penuh dengan kenikmatan. Maka perlu diketahui, maka perlu didudukkan, maka umat Muhammad ada tiga kategori. Namun dari umat Muhammad yang tiga kategori, yang termasuk dalam awliyaullah itu dua kategori. Maka wali Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua level. Yang pertama adalah as-sabiqun, yang mereka ini disebut juga al-muqarrabun. Ya, kemudian yang kedua adalah al-muqtasidun, yang mereka ini nama lainnya adalah ashabul yamin. Yang pembagian dua kelompok ini kita jumpai di surat Al-Waqi'ah. Pembagian dua jenis, dua kelompok kekasih Allah subhanahu wa ta'ala ada di surat Al-Waqi'ah. Maka dari tiga kelompok umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua di antaranya adalah tergolong awliya Allah, para kekasih Allah. Thumma akhbara, kemudian Allah kabarkan bahasanya mereka seluruhnya itu fil jannah, di surga. Nah, as-sabiq bil khairat, yang merupakan kekasih Allah yang paling tinggi derajatnya, mereka adalah orang yang punya ciri yaf'alul wajibat, adalah orang-orang yang semangat mengerjakan yang wajib, demikian juga semangat untuk melakukan hal yang mustahab. Dan mereka adalah orang yang punya semangat besar untuk meninggalkan hal yang haram, bukan hanya hal haram, mereka juga semangat untuk meninggalkan hal yang makruh, bahkan hal yang mubah, ketika kemudian hal yang mubah ini dikhawatirkan mengantarkan kepada hal yang terlarang, mimbabil ihtiyat, dalam rangka kehati-hatian. Hadza wasabiqu bil khairat, itu pengertian asabiquna bil khairat, yang itu sama dengan asabiquna sabiqun di surat Al-Waqi'ah sama dengan al-muqarrabun. Dan Allah kabarkan bahasanya tiga kelompok umat Muhammad itu semua mereka adalah berhak untuk masuk surga. Adapun asabiquna bil khairat, orang yang terdepan dalam kebaikan, maka merekalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Adapun muqtasiduna adalah orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah, hisab yang ringan. Dan dampak kalau orang itu hisabnya hisab yang ringan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk kesalahan-kesalahannya, sehingga masuk surga langsung tanpa mampir di neraka. Wa amma dzalim li nafsihi, maka adapun ahlul maksiat yang mendzalimi dirinya sendiri, maka inilah orang yang alladzi yunaqqasul hisab, yang mendapatkan hisab yang berat. Maka hisab itu ada dua macam. Hisab yang berat itu disebut niqosh, ya, disebut juga munakosha, itu hisab yang berat, ya. Dan Nabi SAW mengatakan man nuqisa faqad udziba, siapa yang hisabnya itu niqosh itu pasti masuk neraka, ya. Kemudian ada yang hisab yasira, hisab yang mudah, yang disebut juga dengan sebutan al-ardu. Dan siapa yang dapatkan hisab yang mudah, maka ini tentu dia punya kesalahan, namun ketika dia dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah, itu pertanda Allah maafkan kesalahannya. Nanti ujung-ujungnya Allah akan maafkan salahnya. Ya, dihisab dengan cara yang mudah, nanti kemudian di akhirnya salahmu saya ampuni. Dan mereka inilah orang yang langsung masuk surga tanpa mampir di neraka. Nah, kalau zalim li nafsihi itu hisabnya adalah niqash, yunaqasul hisabah, dia mendapatkan hisab niqash, hisab yang detail, hisab yang kemudian hitungannya satu per satu, kalimat demi kalimat. Dan siapa yang dihisab dengan model demikian, kok dicek bukan hanya per alinea namun per baris, bahkan per kata, itu alamat gagal ujian. Alamat gagal ujian. Maka, dan itu di akhirat alamat masuk neraka. Bahwa tahtal masyiah, meskipun disini katakan tahtal masyiah, orang yang mendapatkan niqash itu ya terserah kehendak Allah. Jika Allah ampuni, maka jika Allah berkehendak Allah bisa Allah ampuni, dan bisa Allah, jika Allah berkehendak maka bisa saja Allah mengadab sesuai dengan dosanya, kemudian makan masuk surga setelah itu. Namun jika hisabnya adalah niqash, maka probabilitasnya adalah masuk neraka. Probabilitas tasnya yang paling besar adalah masuk neraka berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nuqisha faqad udziba. Siapa yang mendapatkan hisab yang namanya niqas, hisab yang detail, maka dialah orang yang akan disiksa. Kemudian Allah jelaskan, Allah Subhanahu wa taala jelaskan perhiasan mereka, yaitu benda yang mereka berhias dengannya, maka mereka mengenakan perhiasan gelang-gelang dari emas dan permata, dan pakaian mereka adalah sutra. Maka mereka berhias dengan emas dan permata di surga ini. Adapun di dunia, maka tidak boleh bagi laki-laki berhias dengan emas. Wa inna ma hadza fil jannah, ini hanya terjadi di surga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian minum pakai wadah terbuat dari emas dan perak, jangan pula kalian makan pakai piring emas atau perak, karena itu adalah untuk mereka orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat. Maka orang yang beriman memakai emas di surga dan piring atau gelas mereka adalah terbuat dari perak dan ada yang terbuat dari emas. Dalilnya yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa aqwab, dan dikelilingilah mereka dengan siapin wadah-wadah dari emas, piring-piring dari emas wa aqwab dan gelas-gelas. Maka di surga mereka diberi perhiasan emas dan perak serta permata sebagian dalam ayat ini. Adapun di dunia maka mereka menjadi perhias dengan emas karena taat kepada Allah. Karena perhiasan emas itu untuk orang kafir di dunia ini. Mereka orang kafir lah yang memakai emas dan memakai sutra. Wa kadzalika al-harir, demikian juga sutra itu haram untuk laki-laki kaum muslimin di dunia ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang emas dan sutra, haramun ala dhukuri ummati, haram untuk laki-laki dari umatku, halal untuk perempuannya. Hadza fid dunya, demikian ketentuan di dunia. Adapun di akhirat, maka penduduk surga memakai sutra wal istibraq dan sutra yang halus. Oleh karena itu Allah katakan walibasuhum fiha harir, di surga pakaian mereka adalah sutra. Dan keadaan dunia berbeda dengan keadaan surga, berbeda dengan keadaan dunia. Maka dunia itu adalah tempat penuh ujian, penuh ibtila ujian, penuh dengan perintah dan larang. Adapun surga, maka dia adalah tempat penuh kesenangan, penuh kemiknap, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kegembiraan, wahubur dan kegembiraan. Tidak ada badannya beban syariat, penghalalan dan pengharaman. Semua isi surga itu halal untuk penduduk surga sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan di dunia. Tatkala mereka tinggalkan apa yang Allah haramkan kepada mereka di dunia, Allah mubahkan bagi mereka di surga. Subhanahu wa ta'ala, Allah mubahkan sutra, emas dan perak, mereka berhias dengannya, mereka memakainya, memakan dengan piring emas dan perak, minum dengan gelas emas dan perak sebagai balasan untuk mereka di sisi Allah. Adapun orang-orang kafir yang bersenang-senang dengan emas dan sutra di dunia ini, maka di akhirat mereka berada di neraka. Dan isi neraka adalah hukuman, siksaan, rantai, belenggu, minuman yang panas, waliyadu billah, zakum, buah zakum. Hal ini dikarenakan ketika mereka di dunia, mereka menyelisih perintah Allah Ta'ala, bahkan mereka kafir kepada Allah dan menyekutukan Allah. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka mereka tercegah dari kenikmatan di akhirat. Adapun orang yang beriman, karena mereka mengikatkan diri dengan perintah Allah dan larangannya, meninggalkan apa yang Allah haramkan, mengambil apa yang Allah mubahkan untuk mereka, menunaikan apa yang Allah wajibkan, saralahum, maka jadilah untuk mereka kenikmatan dan kegembiraan yang sempurna pada hari kiamat. Dibolehkan bagi mereka perkara-perkara ini, yang hal-hal ini atau benda-benda ini dulunya adalah haram untuk orang yang beriman di dunia sebagai ujian dan ujian. Maka tatkala mereka telah taat kepada Allah di dunia dan mereka sukses melewati ujian, mereka mendapatkan hasil nilai yang besar, yaitu surga Jannatu Adnin, surga-surga yang merupakan tempat tinggal yang menetap. Maka di sini jannat dalam bentuk jamak, tidak dalam bentuk mufrad, karena surga itu darajat, punya banyak tingkatan. Yang satu lebih tinggi daripada yang lain, maka terdapat banyak tingkatan dalam surga. Dan surga tersebut adalah aden. Aden artinya iqamah, domisili yang tidak akan pindah-pindah. Karena mereka berdomisili di surga dan tidak akan meninggalkannya. Ya, dan mereka tidak akan meninggalkan surga. Dan di surga, mereka penduduk surga tidak punya rasa takut, tidak pula tua renta, semua mereka adalah pemuda, usianya sekitaran 30-an tahun. Daimun dan itu terus menerus, mereka sehat terus menerus, enak terus menerus, nikmat terus menerus, quratu ayun, hal-hal yang menyenangkan yang tidak pernah habis. Kemudian sungguhnya mereka memuji Allah dan bersyukur kepada Allah karena mereka mendapatkan kenikmatan surga ini semata-mata dengan anugerah Allah. Maka mereka mengakui anugerah Allah dan mereka mengucapkan alhamdulillah. Segala puji zat yang ahallana telah menghalalkan untuk kami darul muqamah. Nama lain untuk surga, surga ini karena karunianya. Ma yamassuna fiha nasabun. Di surga kami tidak mendapatkan nasab, mendapatkan capek, wala yamussuna fiha lughub. Kami juga tidak mendapatkan lughub capek. Maka mereka di surga dalam rohatin, dalam kenyamanan, dalam kenikmatan, dalam nikmat. Mereka tidak pernah capek, tidaklah marah-marah, tidaklah tua, tidak sakit, tidak lapar, tidak haus, tidak kemudian kedinginan. Bahkan mereka selalu dalam kenikmatan dan naim daim, kenikmatan yang terus menerus. Allah katakan mereka tidaklah yarauna melihat di surga samsan, matahari yang membuat mereka mendapatkan sinar yang terik. Wala zamharira, tidak pula dingin yang menusuk tulang. Didekatkan kepada mereka dhilaluha, naungannya. Wadhulilat kutufuha talila, dan ditundukkan untuknya pemetian buah-buah surga. Talilan, betul-betul direndahkan dan dimudahkan. Maka penduduk surga itu untuk metik buah-buahan tidak perlu manjat. Ya, tidak perlu manjat, tidak perlu kemudian bambu dan teman-temannya. Tinggal mereka pinginnya seperti apa. Ya, mereka dalam hati saya pingin metik sambil berdiri. Maka nanti dahan itu akan menjulur. Yang dia inginkan tinggal nunjuk. Ya, maka kemudian dahan itu akan menjulur pas di tangan mereka. Saya pinginnya metiknya di sini. Maka nanti dahannya di sini. Saya pingin metiknya di sini. Maka dahannya akan julur. Kemudian pas di posisi tangan yang diinginkan. Saya pingin sambil layah-layah kemudian metiknya. Maka kemudian sambil layah-layah, sambil kemudian baringan. Maka dia akan metik apa yang dia inginkan. Itu yang dimaksud. Wadulilat kutufuha tadlila. Wiyutafu alaihim, dan dikelilingi pada mereka bi'aniyatin, wadah-wadah min fiddatin, dari perak wa'akbabin, dan gelas-gelas kanat kuwarira, yang merupakan gelas-gelas kaca. Kuwarira min fiddatin, gelas kaca min fiddatin, dari perak qaddaruha taqdira, yang mereka tentukan ukurannya dan bentuknya semau mereka. Jadi gelasnya itu bentuknya suka-suka penduduk surga. Saya mau bentuknya kotak, atau kemudian bulat, atau kemudian berbentuk bola, atau kemudian itu gelasnya mereka sendiri yang ngatur. Saya lagi serak kotak-kotak, ya kotak nanti gelasnya. Pengennya gelasnya kemudian bentuk apa, nanti akan menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh penduduk surga. Hadza syarabuhum, inilah minuman mereka, itulah wadah mereka, itulah pakaian mereka, perhiasan mereka dan perhiasan mereka. Wal a'dhamu min dzalik, dan yang lebih luar biasa lagi, bahasanya nikmat ini tidak akan pernah putus dan hilang. Mereka tidak perlu khawatir dicuri, tidak perlu khawatir nikmat tersebut diambil, tidak perlu khawatir nikmat tersebut kemudian ada yang merebut, mengalahkan mereka untuk merebutnya sebagaimana keadaan nikmat di dunia. Ketika orang itu mendapatkan nikmat di dunia, khawatir kecurian, khawatir rusak, khawatir ada yang merebut, dan seterusnya. Lau anal insan, seandainya manusia itu diberi dari di dunia apa yang dia inginkan berupa kenikmatan, berupa harta dan kelezatan, maka dia tidak merasa aman. Dia kemudian masih merasa khawatir, daiman selalu, wa abadan dan selalu. Maka penyakit itu mengancamnya, musuh pun mengancamnya. Kemudian tua renta atau pikun dan tua renta, semuanya itu dibalik kehidupannya. Maka dia tidak pernah tenang dan mendapatkan nikmat. Wa aidan, demikian juga orang yang mendapatkan nikmat di dunia khawatir terhadap harta ini, dia khawatir hilang atau dia rugi atau tidak laku. Fa huwa, maka manusia daiman selalu ketika berkaitan dengan harta, selalu dalam luhtin, selalu dalam lelah, wa fita'abin leti, ya sama saja, wa ra'ahadal mal, dibalik harta ini. Dia harus menjaganya, dia mengkhawatirkan keselamatan harta tersebut. Maka manusia meskipun diberi di dunia ini, apa yang diberikan untuknya berupa berbagai macam kelezatan, namun dia tidak pernah mendapatkan kenyamanan dan ketenangan. Dia tidak betul bisa betul-betul bernikmat-nikmat dengannya. Maka boleh jadi dia malah mendapatkan penyakit, yang penyakit itu menyebabkan dia tidak boleh mengkonsumsi yang enak-enak. Maka kaya raya, namun semua yang enak dilarang dokter. Yang pedas enggak boleh, yang kecut enggak boleh, yang manis nanti kemudian punya penyakit gula. Semuanya enggak boleh. Maka coba apa nikmatnya duit yang banyak? Apa nikmatnya duit yang banyak? Tanah yang luas. Namun semua makanan yang enak enggak boleh dia makan. Bolehnya kentang godok. Bolehnya kentang bodok godok tanpa rasa. Sebagian orang kaya, masya Allah, kasihan itu. Makanannya kentang godok, kentang makanan hariannya, makan pokoknya kentang godok, tidak boleh ada rasa, tidak ada asinnya, tidak ada manisnya, tidak ada apa-apanya. Asin tidak boleh, manis tidak boleh, kecut tidak boleh, pedes tidak boleh. Susah hidup ini kan. Walau salimah minal marad, seandainya dia selamat dari penyakit, maka kematian akan menyerangnya dan memindahnya ke kampung akhirat. Adapun surga, maka tidak ada di dalamnya ketakutan. La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Tidak ada kemudian capek dan capek di surga. Maka mereka ada iman selalu dalam gembira dan kenyamanan dan ketenangan hati. Tidak ada di antara penduduk surga hasad, tidak ada benci, tidak ada pada mereka tanafus persaingan, tidak, namun mereka adalah orang-orang yang bersaudara di atas dipan-dipan, mereka saling berhadapan. Tidak ada di antara mereka apa yang terjadi di antara penduduk dunia berupa hasad, kebencian, namimah, wisayah, sama dengan namimah, mengadu-adu, minal mughalabat, persaingan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang bersaudara di atas dipan-dipan. Mereka saling berhadapan. Allah hilangkan dari mereka al-ghil, kedengkian, hakat permusuhan dari dada mereka. Maka tidak ada satupun dari mereka yang menjumpai pada saudaranya, satupun ganjalan dalam dirinya ataupun dalam hatinya. Wahadha min tamamis surur. Ini adalah kegembiraan yang sempurna dan nikmat yang sempurna. Nas'alallahu azza wa jalla ayyal haqqana wa iyyakum bihim. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah gabungkan kita bersama mereka ala amalin salihin, karena sebab melakukan amal saleh, wa khatimatin thayyibatin, dan penutup amal yang baik, wa wafatin alal Islam, dan wafat di atas Islam. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Sebelum kita akhiri, saya ingin bacakan tafsir Murrah Labid untuk surat Al-Insan ayat ke-13 dan 16. Ya, la yarauna fiha samsa wala zamharira, artinya mereka tidaklah menimpa mereka di surga panas, tidak pula dingin yang menyakitkan, karena hawa surga atau cuaca surga itu mu'tadil, cuaca yang nyaman, yang sejuk. Fil hardan wal bard, antara panas dan dingin. Wayuqal, dan ada ulama yang jelaskan bahasanya di surga itu terdapat cahaya, namun cahaya yang tidak membutuhkan matahari, tidak pula membutuhkan rembulan. Atau ada yang memberikan makna ini tafsir yang pertama tadi, mereka tidak terkena terik sinar matahari dan dingin yang menyakitkan. Tafsiran yang kedua mengatakan mereka di surga itu terdapat cahaya, namun mereka tidak membutuhkan matahari dan rembulan. Karena zamharir itu salah satu maknanya adalah komar. Filroti tayi itu makna zamharir dalam bahasanya kabilah tayi. Ya, maka tentang zamharir ada dua tafsiran. Yang pertama adalah dingin yang menusuk tulang. Kemudian yang kedua adalah rembulan. Maka cahaya yang menerangi surga adalah min nuril arsy. Cahaya yang berasal dari arsy. Wadaniyatan alaihim dhilaluha. Dan didekatkan untuk mereka naungan surga. Maknanya bu'ada anil hari, mereka adalah orang yang jauh dari panas dan kedinginan dan dekat naungan pohon-pohon surga. Ya, wal makna dan makna ayat, mereka tidaklah melihat dalam surga matahari, tidak pula zamharir, tidak pula dingin, walhal dalam keadaan naungan pohon surga itu dekat pada mereka. Artinya naungan pohon-pohon surga itu dekat minal abrar, dekat dengan untuk orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa menaungi mereka. Ya, bimakna dengan makna seandainya di sana di surga itu ada matahari yang sinarnya terik, niscaya pohon-pohon surga itu menaungi mereka dengan naungan yang dekat. Wa dhulilat qutufuha tadlila, dan didekatkan untuk memetik buah-buahnya dan digampangkan. Artinya didekatkan untuk mereka anakit. Anakit itu kumpulan buah. Misalnya anggur kumpul jadi satu, berdekatan, itu ungkut jamaknya anakit. Maka didekatkanlah buah-buah surga. Fahum yatanawaluna minha kaifa syau. Maka mereka bisa memetik buah surga dalam posisi apapun yang mereka inginkan. Mereka ingin sambil duduk, maka mereka bisa metiknya sambil duduk. Mereka ingin metiknya sambil berbaring, maka mereka pun bisa metik sambil berbaring dan seterusnya. Wa yatafu alaihim bi aniyatin min fiddah, maka diputarkan kepada mereka aniyah. Aniyah di sini maknanya piring-piring dari fiddah, dari perak. Wa aqwab, dan gelas-gelas. Kanat kuwarir, yang merupakan gelas kaca. Kuwarir min fiddatin, gelas-gelas kaca dari perak. Artinya itu adalah gelas yang gelas tersebut mengumpulkan dua sifat, yaitu jernihnya kaca dan putihnya perak. Putihnya perak dan lembutnya perak. Maka perbandingan antara gelas surga dengan gelas dunia itu sebagaimana peraknya surga dengan pasir dunia. Karena kuwarir, kalau ketika kuwarir di dunia, yang gelas yang dari kuwarir, kalau di dunia di sini dikatakan itu dibuat dari aramel, dibuat dari pasir. Sedangkan kuwaril jannah, sedangkan gelas surga yang disebut kuwarir adalah fiddah, terbuat dari perak, namun perak yang jernih. Perak yang jernih, sejernih kaca. Qaddaruha taqdira, mereka menentukan bentuknya sebagaimana yang mereka inginkan. Ada dua tafsiran untuk qaddaruha taqdira. Tafsiran yang pertama yang tadi saya ceritakan, atau yang tadi saya sampaikan di terjemah, sehingga maknanya adalah qaddarul kawarir, mereka tentukan gelas tersebut dalam diri mereka sendiri. Wa aradtu an takuna ala askalin muayyanatin muwafaqatin li syahawatihim. Maka ketika mereka ingin agar bentuk gelas tersebut adalah bentuk tertentu yang mereka inginkan, faja'at hasaba ma qaddaruha, maka gelas itu pun datang sebagaimana bentuk yang mereka inginkan. Oh, pengin gelasnya bentuknya bulat ya, seperti bola. Nah, maka nanti datanglah gelas bulat seperti bola. Atau kemudian gelasnya mau kemudian dibuat meliuk-liuk, ah, nanti akan datang kemudian gelasnya itu berlekuk-lekuk dan seterusnya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan qadar atau ifun syarab, maka orang yang ditugasi untuk pelayan surga, yang ditugasi untuk putar-putar menuangkan minuman surga, maka orang-orang ya, pelayan-pelayan surga itu qadar membatasi minuman tersebut yang dituangkan dalam gelas tadi ala qadri istihaihim, sebagaimana yang mereka sukai. Ketika mereka inginkan penuh, ya penuh. Inginkan diisi separuh, maka akan diisi separuh sebagaimana yang diinginkan oleh si penghuni surga. Maka ada dua makna untuk waqaddaruha taqdira. Yang satu adalah qaddarun ini menentukan, menentukan bentuk, bentuk gelas. Namun penjelasan yang atau tafsiran yang kedua menentukan isinya, seberapa isinya, maka akan dituangkan dan itu ditentukan porsi yang diberikan sebagaimana porsi yang diinginkan oleh si penghuni surga. Demikian penjelasan yang ada di Murah Labid untuk ayat ini atau ayat-ayat ini. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.